Hadirin di mohon hadirin, sebelum bersama-sama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, akan kita ikuti bersama doa yang akan dipimpin oleh tokoh-tokoh dari masing-masing agama yang sudah hadir mewakili di atas stage. Kami sampaikan kepada para tokoh agama, selain memimpin doa, Bapak, Ibu juga dipersilahkan, barangkali akan ada yang disampaikan. Silakan. Baik, akan diawali dari wakil dari agama Islam, Abu Karam Bapak Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya kandil, karena Allah witru yuhibbul witra, Allah itu kandil, cinta akan yang kandil-kandil. Salam saya kandili sekali lagi supaya majlis ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadir diangkat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh agama yang mulia dan yang kami muliakan, Kiai Haji Muafiq yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut mempersatukan Indonesia supaya menjadi Indonesia utuh, tetap baik, sehingga kita akan berjasa untuk 200 sekian juta bangsa Indonesia yang asli Indonesia ini. Jadi kita yang main-main ini, kita di Jakarta ini menjadi contoh dari kehidupan bangsa yang jumlahnya 230 juta. Dan hari ini kita berikan contoh, untuk itu kita berdoa bersama-sama, kita mau bersama-sama tujuh kembali dunia, bahwa Islam bersatu dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Siap? Siap! Siap? Siap! Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Maha Rahman, Ya Allah, Ya Maha Rahim, cintailah kami bangsa Indonesia, cintailah kami rakyat Indonesia, cintailah kami negara Indonesia, Allah, dan berikan rahmat kepada kami untuk kami bisa hidup dengan sejahtera, damai, aman, sentosa, ya Allah. Hindarkan kami dari provokator-provokator yang akan menghancurkan republik ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Ikrar, walhamdulillah alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, walhamdulillah alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selanjutnya adalah Wakil Agama Katolik dari mengundang Romo Frans Magnis Susono, dipersilakan. Ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami bersuku-suku, beretnik-etnik, berbangsa-bangsa, dan engkaulah yang mengizinkan kami dengan rendah hati menghormati engkau ya Tuhan dalam pelbagai agama dan kepercayaan. Kami bersyukur dengan rendah hati bahwa di Indonesia engkau mempersatukan kami dengan damai. Bahwa di Indonesia itu kami semua meskipun berbeda, meskipun yang banyak dan meskipun yang sedikit, bisa kerasan di bangsa ini yang kau berikan juga kesadaran Pancasila yang menjadi dasar atasnya kami semua bisa bersatu. Kami mohon, buatlah kami mampu saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai dan bekerja sama untuk membangun kehidupan bangsa yang adil, sejahtera dan berkenan di matamu ya Tuhan. Cegahlah bahwa kami itu diizinkan tersobek-sobek hatinya. Berilah juga bahwa pemilihan-pemilihan yang akan terjadi kurang dari 2 bulan lagi mempersatukan kita dan tidak memecah belahkan kita. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah-Mu. Amin. Mohon maaf, Romo Maklis Suseno. Ya, saya hanya membaca sesuai dengan redaksi yang ada, Romo. Mohon dimaafkan. Hadirin, untuk selanjutnya kita ikuti bersama tausiah singkat atau pesan-pesan singkat wakil dari agama Hindu, dari Pemudaan Dr. Nyoman Udayana Sangging SHMM untuk Baik, silakan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dihormati, hadirin yang saya cintai, terutama kepada pimpinan yayasan yang telah melaksanakan acara yang berbahagia ini. Kita tepuk tangan untuk suksesnya acara. Terima kasih. Saya dari wakil agama Hindu. Kami dalam ajaran agama Hindu ada disebut dengan Vasudeva Kutumbakam. Kita sebagai umat manusia, makhluk Tuhan adalah bersaudara. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Makassar, agama Hindu, agama Konghucu, Buddha, Katolik, semua makhluk Tuhan adalah bersaudara. Karena itu kita harus bersatu. Bersatu-bersatu untuk membawa NKRI ke depan yang lebih baik. Nah, dengan demikian maka saya akan mendoakan Indonesia dan kita semua dengan suatu doa yang disebut dengan Gayatri Mantram, yang intinya adalah kita mohon kepada Tuhan supaya kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan suatu kebahagiaan dan dihilangkannya halangan-halangan untuk menuju kepada Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju. Om Om Om Durga Swah Tat Saitur Varinam Bargo Deva Seri Mahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Durga Swah Tat Saitur Varinam Bargo Deva Seri Mahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Durga Swah Tat Saitur Varinam Bargo Deva Seri Mahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Santi Santi Santi Om. Semoga kita selalu damai di hati, di dunia dan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan hadirin untuk selanjutnya adalah Wakil Agama Buddha Walubi. Selamat siang untuk semuanya yang saya hormati. Kami wakilin dari Walubi, umat Buddha Indonesia, sangat bangga sekali dengan terselenggarakan acara yang sangat mulia ini, yang saya dengan acara ini maka tambahlah keyakinan kami bahwa bangsa Indonesia itu yang merupakan bangsa yang beraneka suku dan agama makin bersatu, dan untuk itu pasti Indonesia akan jaya. Indonesia akan makmur dan nanti menjadi negara yang sangat kuat dan kesejahteraan di mana-mana. Izinlah kami melakukan doa secara Buddhis untuk perdamaian dan cinta kasih sesama kita bangsa Indonesia. Siang tomon hiya mule sakayat nang nan diwa tanoy ewa awak dijayo ho hijaya sujaya mangale aparajita panggang kiasi Patawi po karen ambi sehe sababot dan ang agapat tuang pamuan dati sunakatang sumakarang supabatang suhuaditang Suganoan sumohon doan jansunye Ham brahmacari supada kina Kaya kamang waca kamang padang kina Padang kinang manoa kamang pani Ikem padang kina padang kina Nikatawan narapat tampim padang kini. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Tata Gata Sakyamuni yang telah mencapai kesempurnaan. Pancarkanlah sinar kesucian serta kebijaksanaan-Mu kepada kami bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kiranya rakyat Indonesia dapatlah kiranya menjalin persatuan dan kesatuan serta persaudaraan yang mampu memelihara keutuhan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makmur dan sejahtera tanpa melihat latar belakang, perbedaan etnis dan agama, karena perbedaan tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipupuk dan dibina dalam kebersamaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebentar lagi beberapa saat lamanya, tanggal 17 April tahun 2019, kami seluruh bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu. Semoga kiranya di dalam pemilu ini, di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, wakil-wakil dewan, DPR RI maupun di provinsi, semoga kiranya dapat berjalan lancar, aman dan damai. Semoga bangsa Indonesia mendapatkan kemajuan. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah kasih sayang yang dipancarkan ke segenap alam semesta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa kecualiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Hadirin untuk selanjutnya adalah wakil tokoh agama dari agama Konghucu, Ibu Hanliana Wigoda, dipersilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puite Tung Tian. Yang pertama-tama, terima kasih yang tak terhingga. Saya mewakili umat Konghucu yang ada di Nusantara ini berkenan bertemu dengan tokoh-tokoh agama pada siang hari ini. Dengan harapan tentunya kebersamaan kita tidak hanya di sini saja, tapi sampai akhir hayat nanti. Karena di ajaran kami ada satu ayat yang berbunyi bahwa semua penjuru lautan, di empat penjuru lautan kita semua bersaudara. Suhai Cilei Kaheng Tia di dalam bahasa Tiongkok. Dan sebelum saya membacakan doa ini, saya akan terlebih dahulu membawakan hidung pujian yang selalu mengawali doa secara agama Konghucu. Tinggi dengan bimbingan sengerang kunjung dipermuliakanlah. Beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan, hari ini kami bersama berhimpun dengan tokoh-tokoh agama di dalam satu acara yang tidak terhingga bahagianya hati kami. Terbina semangat persaudaraan, kerukunan, gotong royong yang boleh membawa sukses untuk pembangunan bangsa di segala bidang, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia. Kami pun berdoa untuk para pemimpin negeri dan calon pemimpin bangsa ini, kiranya Tuhan dapat merahmati dan menyertai kehidupan kiranya dapat menjalankan tugas mulia dengan baik untuk membangun dan memimpin rakyat Indonesia, berjuang bersama untuk negeri yang tercinta ini, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan setulus kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Jauhkan kami dari segala kebodohan, jauhkan kami dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, jauhkan kami dari segala keluh gerutu kepada Tuhan. Berikan kami jalan untuk terus tekun belajar, hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkan iman kami, kami yakin Tuhan selalu menilik, membimbing, dan menyertai kehidupan kami. Maha besar Tuhan, Khalik semesta alam, melindungi kebajikan. Wang Yi Sang Di, Lu Tien Yata, Sansai. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, ini ada sebuah permintaan. Kalau biasanya kita mendengarkan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq bisa agak lama, kenapa hari ini sebentar? Ternyata ini ada permintaan khusus dari Ibu Haja Hendi. Mohon berkenan Kiai Muwafiq menyampaikan tausiah kembali. Kita simak tausiah beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tausiah tambahan. Sebenarnya tadi itu saya mau panjang, tapi karena mau berdoa, saya khawatir kalau terlalu panjang nanti. Tapi kalau setelah berdoa gini, nah ini lebih enak ya. Kita bisa ngaji lebih panjang lagi setelah berdoa. Tadi bayangan saya itu pertama langsung berdoa dulu, baru ngaji katanya. Lah ini baru ya. Jadi kita ini diajarkan oleh Allah memang dari awal mengandung pengertian bahwa pada satu ketika manusia itu akan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi diawali dengan satu permulaan yang sangat sederhana digambarkan oleh Allah, ya ayuhan nas, hei manusia. Nah, kita inilah manusia. Nah, menjadi manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa memilih. Kenapa ada yang jadi manusia dan ada yang bukan manusia? Enggak bisa memilih. Kalau boleh memilih, mungkin ada yang memilih menjadi yang lain. Tapi menjadi manusia ini adalah sesuatu yang enggak bisa memilih. Jadi jangan mengandaikan yang lain. Artinya ketika disebut ya ayuhan nas, manusia, maka kitalah manusia. Nah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan. Nah, dibikin laki-laki dan perempuan itu eranya sudah sangat era dulu sekali. Itu yang kemudian dikenal dengan era Adam dan Hawa. Itu era panjang, entah tahunnya keberapa kita nggak ngerti. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku mulai kalian menjadikan manusia itu, ku mulai dari membikin menjadi laki-laki dan perempuan. Artinya menjadi laki-laki juga nggak bisa memilih, menjadi perempuan juga nggak bisa memilih. Jadi karena menjadi laki-laki itu nggak bisa memilih dan menjadi perempuan itu nggak bisa memilih, maka yang ada adalah harus saling pengertian. Karena ini satu nggak ada yang bisa memilih. Menjadi manusia juga nggak ada yang bisa memilih, menjadi laki-laki juga nggak ada yang memilih, menjadi perempuan juga nggak ada yang bisa

duduk kembali. Dan untuk selanjutnya akan diserahkan plakat kepada para tokoh agama. Untuk itu kami ingin mengundang Ibu Heni Puspita, kemudian Bapak Neta Nur Widianto, Bapak Dr. Hari Jatmiko SH MS, Bapak Dr. Andes Suryo Kusumo Aji MSC, Bapak Dr. Hanif Saga Gafur, dan Ibu Sheryl Darmadi untuk menyerahkan plakat cenderamata kepada para tokoh agama. Hadirin kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, nanti akan kita saksikan bersama penampilan adik-adik kita yang akan mempersembahkan tarian barongsai dan lain-lain.